Salah satu artis idolanya Jawa Timur, Cow. Asli kelahiran Kota Tahu Kediri. Juragan Gethok Gedhang Kediri, bro. Mahasiswi cantik bintang Stardut, ya. Ada Ramayana, juga ada Balauka Syuting. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira New Palapa. Alhamdulillah. Makasih ya. Makasih lo ya, terima kasih banyak. Hah? Oh iya, lapor dulu ke belakang ya Pak ya.